Mengapa hatiku bergetar seakan engkau memanggil namaku. Ku ayunkan langkahku, ku beranikan diri menerima panggilan orang tuamu. Kau tatap mataku dengan sayu, terasa petir menyambar jantungku. Anguslah tubuhku, hancurlah hatiku. Mengapa kita berpisah karenanya? Memang aku ini tak pantas hidup berdampingan denganmu. Oh sayang, mana mungkin aku harus bersamamu. Kejam, dunia sungguh kejam membedakan arti cinta karena harta. Tuhan tunjukkanlah jalan hidupku ini, berikanlah sinar putih. Mataku dengan sayu, terasa petir menyambar jantungku. Anguslah tubuhku, hancurlah hatiku. Mengapa kita berpisah karenanya? Memang aku ini tak pantas hidup berdampingan denganmu. Oh sayang, mana mungkin aku harus bersamamu. Kejam, dunia sungguh kejam membedakan arti cinta karena harta. Tuhan tunjukkanlah jalan hidupku ini, berikanlah sinar putih